الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita mempelajari Lumahul I'tiqad Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan tentang keyakinan kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan pada poin yang ke-86, wa minas sunnati, dan di antara ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnah, di antara ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, tawalli ashabi rasulillah, mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatihim, wa dzikri mahasinihim, dan menyebut-nyebut kebaikan mereka, wa tarahhum alaihim, dan mendoakan rahmat untuk mereka, wa istighfar lahum, dan memintakan ampunan untuk mereka, wal kaf an dzikri masawihim, dan menahan diri jangan sampai menyebut-nyebut kesalahan mereka. Wa ma syajara bainahum, dan apa yang terjadi persengketaan di antara mereka. Wa i'tiqad fadlihim wa ma'rifati sabiqatihim, dan meyakini kemuliaan mereka dan mengetahui kiprah mereka yang terdahulu dalam Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal ladzina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا, dan orang-orang yang datang, من بعدهم, setelah para sahabat, setelah mereka, يقولون, mereka itu mengatakan, ربنا اغفر لنا, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan kepada orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al, dan janganlah engkau menjadikan fi qulubina, dalam hati-hati mereka atau dalam hati-hati kami, ghillal lilladhina amanu, rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka itu keras mensikapi orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling kasih sayang terhadap sesama mereka. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan yang ada di hadapan kita adalah pembahasan tentang bagaimana kita itu bersikap kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Setelah kita mengetahui pertama definisi dari para sahabat, bahwasanya sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan kenabian beliau, lalu meninggal dunia dalam kondisi kafir, dalam kondisi mukmin. Maka dia, beliau adalah seorang sahabat. Dan para sahabat itu berderajat, ada yang paling mulia, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, dan yang lainnya. Tapi secara umum, semua sahabatnya Rasulullah SAW itu kita sikapi dengan satu sikap yang sama. Yang pertama, mencintai mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, dan tidak menyebut-nyebut, menggembor-gemborkan kesalahan-kesalahan mereka, apalagi sampai mencela mereka. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka ini siapa? Para sahabat-sahabat awal, para sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun. Siapa itu orang-orang yang datang setelah mereka? Para sahabat akhir dan generasi selanjutnya. Para sahabat-sahabat yang mereka itu masuk Islam setelah Hudaybiyah. Para sahabat-sahabat generasi akhir. Lah, mensikapi generasi-generasi awal para sahabat yang mereka telah berjuang duluan, bahkan sebagiannya telah meninggal dunia duluan. Ada yang meninggal dunia di perang Badar 14 orang, ada yang meninggal dunia di perang Uhud yaitu 70 orang, ada yang ini, ada yang itu. Itu semua terjadi sebelum para sahabat-sahabat yang junior mereka itu masuk Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang belakangan masuk Islam? Mereka itu mengatakan yaqulun rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, karena dulu termasuk orang-orang yang menentang ajaran agama Islam. Kami terakhir masuk ke dalam agama Islam. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami masuk Islam dan telah meninggal dunia dalam kondisi mukmin. Wa la taj'al fi qulubina illa lilladhina amanu. Jika itu sifat Allah kepada sama-sama para sahabat, beda level. Pertama adalah para sahabat senior, yang kedua adalah para sahabat-sahabat yang tidak termasuk as-sabiqun al-awwalun, apalagi dengan generasi berikutnya. Ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman bersama Rasulullah itu asyidda 'alal kufar, menghadapi orang kafir itu kencang, keras, tapi saling kasih sayang kepada sesama. Saling kasih sayang nyanyi kepada sesama. Itu adalah sifat orang-orang mukmin, terutama kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Nah, oleh karena itu kalau kita menyebut para sahabat, selalu kita mendoakan kepada mereka agar Allah meridhai mereka, karena Allah sendiri mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum maradhuan. As-sabiqun al-awwalun, mereka orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan radhiyallahu anhum waridwan, Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Makanya setiap kita mendengar para sahabat, menyebut para sahabat, kita itu mendoakan mereka dengan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhainya. Berikutnya beliau mengatakan, wa qala an-nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian itu mencela para sahabatku, janganlah kalian itu mencela para sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaba, seandainya salah satu dari kalian itu menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, gunung Uhud, ma balahu mudda hadihim wala nasifa, itu enggak akan mencapai satu mud sedekahnya mereka, tidak pula separuh mud. Hadis ini para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, munculnya adalah tatkala ada pertentangan, perselisihan antara Khalid ibn al-Walid dengan salah satu sahabat senior Abdurrahman ibn Auf, kalau enggak Sa'ad ibn Abi Waqqas, pokoknya bersama salah satu sahabat 10 besar sahabatnya Rasulullah SAW, seingat ana Abdurrahman ibn Auf. Baik, Abdurrahman ibn Auf itu termasuk jajaran pembesar sahabat, masuk Islam di awal-awal generasi negeri Mekah, dan beliau termasuk 10 sahabat besar yang yakni dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Sedangkan Khalid ibnul Walid, beliau juga seorang sahabat besar, sahabat yang mulia, tapi tidak selevel kalau dibandingkan dengan Abdurrahman ibn Auf. Ini bukan celaan kepada Khalid, tapi mendudukkan masalah. Khalid ibn Walid itu masuk Islam pasca Hudaybiyah, setelah peristiwa Hudaybiyah sebelum Fathu Makkah. Dan ini garis patokan, para sahabat itu dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun, generasi pertama Islam adalah yang tatkala Hudaybiyah dia sudah masuk Islam. Dan kalau pasca Hudaybiyah baru masuk Islam, maka dia bukan termasuk dalam As-Sabiqunal Awwal. Kenapa? Karena Hudaybiyah itu adalah pertama kali kaum muslimin diakui keberadaan politik kenegaraan oleh bangsa Arab Quraisy tatkala itu. Pertama kali. Jadi sejak Islam itu di kota Mekah enggak pernah diakui dan ditindas. Sampai hijrah ke kota Madinah, perang demi peperangan yang selalu terjadi. Jadi antara Quraisy dengan kaum muslimin kota Madinah. Mulai dari yang besar-besar ini, mulai dari Badar, Uhud, Khandaq, dan banyak perang-perang kecil yang lainnya. Sampai pada waktu terjadi di bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berangkat umrah, yakni ke kota Mekah, di tempat yang bernama Hudaybiyah terjadilah peristiwa besar diplomasi. Perjanjian diplomasi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan utusan orang-orang Quraisy yang tatkala itu diwakili oleh Suhail ibnu Amr. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah, dan itu adalah pertama kali yakni kaum muslimin diakui keberadaan politik kenegaraan oleh orang-orang kafir Quraisy, yang menunjukkan bahwasanya kekuatan kota Madinah sudah diperhitungkan oleh dunia internasional di zaman itu, di tempat itu. Maka orang-orang mulai berpikir, oh berarti Islam ini mempunyai kekuatan yang besar. Ini, maka yang masuk Islam setelah itu tidak kayak yang masuk Islam sebelum itu. Orang itu kalau masuk Islam di awal-awal masuk Islam itu jelas-jelas murni karena ingin untuk mencari kebenaran. Karena taruhannya adalah disakiti, nyawa, harta, dan semua yang lain. Tapi kalau orang itu masuk Islam tatkala Islam sudah jaya, itu banyak faktor. Bisa jadi kalau gak masuk Islam malah takut. Jadi takut kepada hartanya dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memisah antara yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah dan yang masuk Islam yakni setelah Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "La yadkhulun nar man syahida Badran wa Hudaybiyah." Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Khalid ibn Walid masuk Islam pasca Hudaybiyah sebelum Fathu Makkah. Jadi beliau bukan termasuk orang-orang yang masuk dalam jajaran As-Sabiqunal Awwalun. Suatu hari beliau itu, ya namanya manusia lah, punya masalah urusan gitu ya dengan Abdurrahman ibn Auf. Kemudian terjadi persengketaan, tengkar antara kedua orang itu. Ya itu wajar lah, manusiawi, terjadi tengkar antara satu dengan yang lainnya itu wajar, sangat amat manusiawi. Lah Khalid bin Walid itu keceplosan ngomong. Beliau itu sampai mencela Abdurrahman ibn Auf, Celaan Khalid ini terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian itu mencela para sahabatku. Yang diomong ini siapa? Khalid. Yang dikatakan oleh Rasulullah sahabatku ini siapa? Abdurrahman ibn Auf. La tasubbu ashabi. Jangan kalian itu mencela para sahabatku. Kenapa? Seandainya salah satu dari kalian itu berinfak emas sebesar gunung Uhud, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau menyebutkan masalah standar besar, mesti yang disebut itu Uhud. Kenapa? Karena Bukit Uhud itu gunung yang paling besar di kota Madinah. Jadi kalau bahasa kita berarti, seandainya kalian itu infak emas sebesar apapun, itu maknanya, sebesar apapun, maka itu tidak akan mampu menyamai infaknya sahabat dengan satu mud, satu cakupan. Mud itu cakupan dua tangan begini. Tidak pula yakni setengahnya. Jauh perbedaan. Yakni antara keduanya. Ini jika yang diomongi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selevel. Sama-sama sahabat, beda yakni tingkatan aja. Sama-sama sahabat, beda tingkat. Bagaimana kemudian dengan kita? Bagaimana kemudian dengan kita yang jauh dari generasi para sahabat? Yang jauh dari generasi para sahabat. Yang mana para ulama sendiri dalam dunia fikih, kebanyakan mereka kalau mendengar satu fatwa dari para sahabat dan tidak ada yang menyelisihinya, rata-rata mereka itu menerima sebagai satu hujjah. Itu yang masyhur dalam dunia usul fikih, namanya qaulus sahabi. Apakah pendapatnya sahabat itu dalil ataukah tidak? Jumhur para ulama mengatakan pendapatnya sahabat itu dalil kalau tidak ada sahabat yang menentangnya, dan dalam masalah itu tidak ada dalil yang jelas. Sehingga masyhur dari ucapannya Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan yakni mengatakan kalau memang datang dari ayat Al-Qur'an sami'na wa ata'na. Kalau memang datang dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dengar, kami taat. Kalau memang datang dari fatwa seorang sahabat, kami dengar, kami taat. Tapi kalau fatwa itu datang dari setelah sahabat, fahum rijal wa nahnu rijal. Kalau datang setelah para sahabat, yaitu para tabi'in, mereka manusia, kami juga manusia, bodoh-bodoh menungsani. Itu sih ngomong Abu Hanifah, karena Abu Hanifah juga seorang tabi'in. Ucapannya Abu Hanifah di bawah sekarang. Ini Abu Hanifah, Malik, Muhammad, tu sapa to padha-padha wonge. Iya, padha-padha wonge. Beda jauh. Abu Hanifah itu ngomong begitu karena beliau selevel dengan para tabi'in yang lain. Beda senior junior. Sama-sama tabi'in. Ini sama-sama sama-sama tabi'in. Nah, para yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini. Oleh karena itu, bagaimana jadi kalau bagaimana dengan kita mensikapi kesalahan-kesalahan yang terjadi di kalangan para sahabat? Yang pertama, yang kita yakini dengan pasti bahwa sesuatu yang disepakati oleh sahabat itu pasti benarnya. Sesuatu yang disepakati oleh para sahabat itu pasti benarnya. Innallaha la yajma'u hadhil ummah 'ala dhalalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak pernah menjadikan umat ini sepakat di atas kesalahan. Jika para sahabat mereka sepakat dalam satu masalah, pasti itu sebuah kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga meyakini bahwasanya person-person sahabat itu tidak maksum. Personal-personal sahabat itu tidak maksum. Kenapa? Maksudnya tidak terjaga dari kesalahan. Kenapa? Karena yang terjaga dari kesalahan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka itu bisa saja terjerumus ke dalam kesalahan, terjerumus ke dalam kesalahan. Tapi menghadapi kesalahan-kesalahan yang terjadi di kalangan para sahabat, pertama jangan dikembor-kemborkan ke permukaan. Pengomong sahabat sih ngomong ngelee. Pengomong sahabat sih ngomongno itu yani jeleknya. Kenapa? Ya karena sahabat itu kan ya manusia biasa toh. Yani begitu ngomong Abu Sufyan pelit. Begitu ngomong Umar kerasa kerusu. Yani begitu ngomong Abu Bakar kembeng. Yani begitu ngomong yani tentang siapa lagi? Yang disebutkan itu adalah yang dikemur-kemurkan itu kejelekan-kejelekannya. itu adalah perbuatan yang sangat nista. Kenapa? Karena jangankan sahabat para ikhwah, orang tua kita sendiri itu punya kebaikan, punya kejelekan. Kalau kita itu hormat sama orang tua, yang dinampak-nampakkan sini cerita-cerita no, itu kejelekannya apa kebaikannya? Kebaikannya. Kejelekannya itu mencoba ditutupi atau minimalnya enggak dicerita-ceritakan, enggak disebut-sebutkan. Apalagi itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Bagaimana kita mensikapi kesalahan mereka? Pertama, kalau menyebutkan kesalahannya itu untuk sebagai satu celaan, maka itu terlarang. Itulah sabda Rasulullah, la tasubbu ashabi. Sebagai satu celaan, hinaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, jika menyebutnya ini satu dua kesalahan yang ada di kalangan para sahabat, itu disebut hanya untuk satu jalur cerita yang ada faedah syar'inya, tidak apa-apa, tanpa sering digembor-gemborkan. Contoh, tatkala kita menyebut kisah Hindun binti Utbah yang laporan sama Rasulullah, mau tidak mau kan menyebut ini tentang suaminya. Tatkala Rasulullah SAW pada waktu Fathu Makkah, beliau itu membaiat para kaum muslimin yang masih baru, orang-orang kafir Quraisy yang masih baru. Pada waktu beliau membaiat para wanita, hadis ini dalam Sahih Bukhari, yang Rasulullah SAW mengatakan, kalian itu berbaiatlah untuk masuk ke dalam agama Islam, tidak berbuat syirik menyembahnya kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan, tidak berzina. Begitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wala yasrikana, dan jangan mencuri. Begitu Rasulullah ngomong jangan mencuri, Hindun itu ngacung tangan. Tanya ya Rasulullah, enggak tanya deh. Apa lah ngono ya? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, jadi ya Rasulullah, inna zawji rajulun syahih. Ya Rasulullah, suamiku itu orang pelit ya Rasulullah. Siapa? Abu Sufyan. Saking pelitnya ya Rasulullah, beliau itu gak ngasih nafkah sama aku, sama anak-anak aku dengan standar, kecuali tak ambil dewe tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Aku jubun-jubun dewe teko dompete senggano tak dolei. Tak ambil-ambil sendiri tanpa sepengetahuan suamiku. Maksudnya Hindun, ya Rasulullah, apakah ini itu boleh? Maksudnya apa, ini termasuk dari maling yang jenengan larang tadi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau memang kasusnya semacam itu, silahkan ambil dengan standar, dengan cara yang baik. Ini, lah, menceritakan kasus semacam ini gak apa-apa, tapi tanpa mencela. Menceritakan satu kasus yang memang itu memang fakta, tanpa ada celaan, kemudian untuk faedah apa? Syar'i. Untuk satu faedah syar'i. Kemudian dengan satu penekanan, Abu Sufyan itu cacat di sisi ini. Siapa sih manusia yang enggak cacat, tapi memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat besar, memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Orang itu dianggap sebagai orang baik bukan karena orang itu enggak pernah salah. Kalau orang baik itu orang enggak pernah salah. Yo kono wong teng api. Orang yang baik itu adalah lebih banyak kebaikannya dibandingkan kejelekannya, dan apabila dia berbuat jelek, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin jazakumullah wa iyakum. Ini yang berkaitan dengan hak-hak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min as-sunnah, dan di antara ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam itu, at-taradhi an azwaji Rasulillah, mendoakan keridhaan, mendoakan kepada para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatil mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman, al-mutahharatil mubarra'at min kulli su, yang Allah bebaskan, yang Allah sucikan, yang Allah bersihkan dari semua kejelekan, afdaluhum Khadijah bintu Khuwailid, Yang paling baik di kalangan mereka adalah Khadijah bintu Khuwailid wa Aisyah Siddiqah bintu Siddiq dan Aisyah binti Abi Bakar Siddiqah bintu Siddiq allati barra'ahallahu fi kitabih, yang Allah yang dibebaskan dari tuduhan dalam kitabnya yang mulia. Zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam, zawjun Nabi, istrinya Rasulullah di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Faman qadzafaha, barang siapa yang menuduhnya, bima bara'ahallahu minhu, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, dengan apa yang Allah telah membebaskan Aisyah darinya, faqad kafara billahil azim, maka sungguh dia itu telah kufur dengan Allah yang maha agung. Di antara para sahabat khususnya Rasulullah itu adalah istri-istri beliau. Istri-istri beliau itu mempunyai nilai khusus yang tidak dimiliki oleh semua sahabat yang lain. Yang pertama, mereka itu adalah ahlul bait. Ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, mereka itu adalah istri-istri Rasulullah di dunia dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Istri Rasulullah di dunia, istri Rasulullah di akhirat nanti. Yang ketiga, mereka itu adalah ibu-ibunya orang yang beriman. Dalam artian, semua orang yang beriman wajib bersikap hormat mengagungkan yang mereka, sebagian mereka bersikap hormat kepada ibu-ibu mereka sendiri. Tiga kelebihan ini yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain. Kalau para sahabat yang lain itu sekedar sahabat, tapi mereka ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah itu para sahabat sekaligus memiliki nilai plus. Yang pertama, mereka itu yakni adalah keluarga besarnya beliau, ahlul bait. Yang kedua, mereka itu adalah istri Rasulullah dunia dan akhirat. Yang ketiga, mereka itu orang yang menjadi istrinya Rasulullah dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Semua istri-istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barang siapa yang menuduh istrinya Rasulullah atau salah satu dari istrinya Rasulullah dengan tuduhan-tuduhan keji, maka dia kafir. Kenapa? Karena menuduh istri Rasulullah dengan tuduhan keji berarti menuduh kehormatan keluarganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Siapa saja istri beliau? Istri beliau itu ada 11. Bukan 9. Istri Rasulullah itu ada 11. 9 itu yang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, jandanya Rasulullah itu 9. Ketambahan 2 yang meninggal dunia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Istri yang pertama Khadijah, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umur 25 tahun. Masih muda sebelum jadi nabi. Tatkala itu umur Ibunda Khadijah yang masyhur dari kalangan para ulama sejarah umur 40 tahun. Sebagian kecil para ulama mengatakan Khadijah tatkala itu umur 28 tahun. Pendapat yang lebih kuat insyaallah beliau umur 40 tahun. Kenapa? Karena Khadijah itu sudah janda 2 kali. Sudah menjanda 2 kali dan sudah memiliki 3 putri kalau enggak salah. Jadi sebelum beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi belum menikah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikahwin oleh Rasulullah di umur 40 tahun dan dari rahim beliaulah lahir semua putra-putrinya kecuali Ibrahim. Kecuali Ibrahim. Jadi yang masyhur, yang lebih rajih, 2 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Semua anaknya lahir sebelum beliau diangkat jadi nabi. Kecuali Abdullah lahir setelah beliau diangkat jadi nabi. Putri itu kalau diurut-urutkan dari yang paling gede sampai yang paling ragil, anak yang paling gede Qasim. Dan dengan itulah beliau berkunyah Abul Qasim. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Abdullah. Ini Abdullah. Tep. Itu Khadijah radhiyallahu anha. Beliau meninggal dunia pada tahun 10 kenabian. Sebagian para ulama mengatakan tahun 9 kenabian. Berarti tatkala itu umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 49 atau 50 tahun. Pendapat yang masyhur, umurnya Rasulullah tatkala Khadijah meninggal dunia itu umur 50 tahun. Jadi nikah di umur 25 sampai umur 50 tahun Rasulullah itu istrinya satu. Kok nikahnya? Istrinya satu. Teh, kamu bagus poligami aku. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh istrinya Khadijah, tatkala itu masih di Mekah 3 tahun sebelum hijrah. Maka beliau dalam kondisi sedih gitu ya. Kondisi sedih. Beliau kemudian ditawari oleh sebagian sahabiah yang lain, "Ya Rasulullah, mboten pengin nikah malih to. Siapa ini? Jadis apa janda?" Ini siapa yang nawari dan mengatakan, "Ya terserah jenengan ya Rasulullah, gadis napa janda." Rasulullah mengatakan, "Gadis sopo, jandae sopo." Ini gadis siapa, ini janda siapa. Kalau janda ya Rasulullah, istri dari sahabat jenengan. Istri dari sahabat jenengan. Yani Saudah binti Zam'ah yang ditinggal wafat oleh suaminya, yani saat beliau sudah muslim. Nah kalau gadis Aisyah, putri dari sahabat dekat Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah. Tatkala itu bangsa Arab rada bingung, kok nikahi karo Saudah? Kan sebelumnya itu siapa? Khadijah. Dan Saudah tatkala itu wis rada sepuh. Jadi pernikahan Rasulullah SAW dengan Saudah murni karena ingin menolong Saudah yang tatkala itu sudah tua, yani gak ada suaminya, dan dia termasuk di antara para sahabat yang awal-awal masuk Islam, yang sempat hijrah ke kota, ke negeri Habasyah, kemudian balik lagi, kemudian suaminya meninggal dunia. Yani perjuangan yang besar itu, yani dari seorang Saudah, itu mengetuk hati Rasulullah SAW untuk yani menolongnya dan menikahinya. Yani menikahinya. Itu pernikahan Rasulullah SAW dengan Saudah. Baik. Setelah Rasulullah SAW menikah dengan Saudah, maka beliau didatangi oleh Jibril dalam mimpi, sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Jibril datang alaihissalatu wassalam kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau mengatakan, yani beliau kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, yang saya bawa dalam bungkusan kain ini istrimu lo." Ya mimpi, mimpi kan isowe to ngono. "Yang saya bawa dalam bungkusan kain ini istrimu, dunia dan akhirat." Dibuka ternyata Aisyah. Rasulullah bangun, Aisyah tatkala usia umur 6 tahun sudah nikah. Malam kedua Jibril datang lagi mengatakan, "Yang saya bawa ini istrimu ya Muhammad, dunia akhirat." Dibuka ternyata Aisyah. Sampai ketiga kalinya mimpi yang sama, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Kalau memang ini datang dari Allah, maka akan terwujud." Satu bulan kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Jadi Rasulullah nikah dengan Saudah itu di bulan Ramadhan, sedangkan Rasulullah nikah dengan Aisyah itu di bulan Syawal tahun 50 atau 51 Hijriah, afwan, kenabian. Jadi ke tahun ketika itu umurnya Rasulullah SAW itu 50 atau 51. Tapi Rasulullah SAW tidak langsung membangun rumah tangga dengan Rasulullah, dengan Aisyah. Si umur 6 tahun loh. sampai beliau datang ke kota Madinah pasca Badar. Baru kemudian Rasulullah SAW hidup serumah dengan Aisyah. Kalau begitu, kalau kita hitung Rasulullah single itu lama loh. Sampai beliau itu hijrah ke kota Madinah. Jadi mulai umur 25 tahun, terus 25 tahun gitu ya. Sampai Khadijah meninggal dunia umur 50 tahun, kemudian 3 tahun masih di kota Mekah. Berapa tadi itu berarti? 53 tahun, ketambahan 2 tahun, 55 tahun. 51 tahun lah, 54 tahun, 55 tahun. Sekitar itu Rasulullah SAW sampai di umur itu beliau single. Ini beliau itu single. Ini hanya istri satu. Kemudian tatkala beliau membangun rumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu anha, itulah peristiwa demi peristiwa yang menyebabkan Rasulullah SAW nikah lagi. Pertama, kasus Hafsah. Hafsah itu seorang sahabiyah yang suaminya meninggal dunia dalam jihad Khunais. Jadi itu meninggal dunia dalam jihad Khunais ibn Hudzaifah. Tatkala yakni meninggal dunia dalam perang Uhud. Tatkala beliau meninggal dunia, Aisyah, Umar itu sedih gitu. Karena putri ini saya cilik, saya umur 18 tahun. Masih muda. Masih umur 18 tahun. Hafsah itu hari-harinya itu murung gitu ya, sedih. Umar gak tega. Akhirnya beliau dolan-dolan bojo. Dipikir-pikir, sopo sing cocok karo anakku iki. Hafsah itu kan tipikalnya mirip karo bapake. Wong wedok tapi punya tipikal mirip karo bapake. Dolan bojo sopo? Podho-podho kerasing kutukaranae. Jadi beliau mencari sosok laki-laki yang Hafsah hormat sama dia, dan laki-laki itu orang lembut. Itu gak gampang dari sosok itu. Sopong yang kalau selevel sama-sama 18, 19, 20, 25 itu karena wong anake Umar ngono ya. Anake Umar kan Umar itu sangat paham karakter putrinya. Makanya beliau cari itu Hafsahnya hormat sama dia dan orang laki-laki itu lembut. Tidak ada sosok, semua sahabat tidak ada sosok kecuali dua orang, Abu Bakar dan Utsman. Top. Jadi dari semua sahabat yang bisa didelok, yang bisa dipandang sosoknya itu cuma dua, Abu Bakar sama Utsman. Dengan penuh keyakinan karena Abu Bakar itu sahabat dekatnya, mesti mau menolong. Karpi ngono kan guru nolong nikahi putri. Nek sampean kok nolong nikahi umur 18 ngono ya seneng. Tapi wedi karo bojo pertama. Padha karo aku. Nek Abu Bakar kan gak wedi. Bakar itu didatangi sama Umar, "Mas, tolong po'o nikahno putriku Hafsah." Ngono. Abu Bakar terdiam. Kemudian beliau mengatakan, "Saya hari-hari ini sedang tidak kepengin nikah." Umar tuh sakit hati. Nyanyi wis karepe, wis apa itu? Wis karep-arep ngono ya. Ternyata bahasanya begitu. Bahasanya itu saya sedang enggak kepengin nikah. Dengan langkah yang gontai beliau itu akhirnya harapan tinggal satu, Utsman. Beliau datang kepada Utsman. Dia mengatakan, "Dik, ngurukan saya enom to." Jadi ini tolong bawa nikahno putriku Hafsah. Utsman diem, gak jawab iya, gak jawab enggak, tambah lor hati. Dalam nuansa hati yang kacau itu, yang sedih, yakni dua sahabat utamanya itu gak setia kawan. Menyuruh nikahi putri ini gak mau. Beliau datang kontai menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengeluhkan sikap Abu Bakar dan Utsman yang disuruh nikahi putri ini gak gelem. Ingat Hafsah tatkala itu masih umur 18 tahun. Si muda. Si lulus SMA. Si muda. Lulus SMA. Bisa pinter itu, bisa lulus SMA, lulus bisa pinter. Nah, Rasulullah SAW mendengar laporannya Utsman itu, laporannya Umar itu hanya senyum. Beliau mengatakan, wahai Umar, Hafsah akan dinikahi oleh orang yang lebih mulia dibandingkan Utsman. Sedangkan Utsman akan nikah dengan wanita yang lebih mulia dibandingkan Hafsah. Karena tatkala itu Utsman itu single, istrinya Ruqayyah wafat. Ya. Umar itu senang minta ampun. Ya. Masya Allah. Nah, siapa orang yang lebih mulia dibandingkan Utsman? Kalau bukan Rasulullah SAW. Senangnya Subhanallah, sumringah gitu ya. Lah kenapa dari awal kau Umar itu tidak nawarkan putrinya sama Rasulullah? Takutlah. Ini sopo sing berani menawarkan putrinya sama Rasulullah SAW? Pede men. Ini. Makanya beliau Rasulullah itu enggak dipandang oleh Umar. Karena apa? Enggak level kalau beliau sampai menawarkan putrinya untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ternyata anugerah itu datang. Pulang di jalan kungkuyah, sopeneng. Jadi ketemu sama Abu Bakar di tengah jalan. Ketemu sama Abu Bakar. Abu Bakar melihat tadi meninggalkan rumahnya sedih, sekarang kok nyanyi di jalan senyum-senyum. Beliau yakin bahwasanya Hafsah sudah mendapatkan jodoh yang pas, dan Abu Bakar tahu itu. Maka Abu Bakar mengatakan, ini Umar, sampean marah ya sama aku ya, sampean marah ya sama anak. Sebenarnya saya itu sudah tahu dari awal kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah beberapa kali nyebut-nyebut mau nikahi putrimu. Lah aku kan gak mungkin tahu bocorkan rahasia. Ini, seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enggak jadi menikahi Hafsah, aku akan nikahi dia kok. Aku akan menikahi dia. Jadi senang itu pernikahan. Jadi itu bukan kehendaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah karena kondisi apa tadi Hafsah yang semacam itu. Disusul kemudian oleh Ummu Salamah sebagai riwayat oleh Zainab. Tapi wallahualam yang nampak disusul dengan Ummu Salamah. Disusul dengan Zainab bintu Huzaimah. Kisah ini enggak terlalu masyhur karena pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Huzaimah itu enggak lama. Ini cuma beberapa waktu kemudian beliau meninggal dunia. Disusul dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu wanita hebat. Masuk Islam di awal-awal Mekah bersama suaminya Abu Salamah. Di masa-masa genting, yakni dakwah di kota Mekah, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Maka berangkatlah beliau bersama suaminya ke negeri Habasyah. Pada waktu sampai di negeri Habasyah, mereka mendengar berita hoax. Ini, mendengar berita bahwa kota Mekah aman. Balik ternyata salah, beritanya salah. Akhirnya tetap di kota Mekah. Saat para sahabat itu hijrah ke Madinah, Abu Salamah dan Ummu Salamah siap-siap berangkat hijrah. Tapi ditahan oleh kaumnya. Duh, saya menyelesaikan Ummu Salamah toh. Ditahan oleh kaumnya, Ummu Salamah ketahan di kota Mekah. Suaminya bisa berangkat, anaknya direbut oleh kaumnya. Sedih gitu, tiap hari itu merenung diri sampai setahun. Akhirnya ada yang gak tega. Masaan itu lo bocah, budal no nyusul bojone. Akhirnya Ummu Salamah dibiarkan berangkat oleh orang-orang kafir Quraisy saat kali itu. Di tengah jalan ketemu dengan salah satu kaum orang yang kemudian nanti muslim, diantar sampai ke Kuba. Disitulah tempat suaminya. Ditutup tempat suaminya. Tak berselang lama mereka hidup berdua, ngeramut anak-anak yang kecil-kecil itu. Kemudian Abu Salamah itu saudara kandung Rasulullah sepersusuan. Sama-sama disusui oleh Tuwaibah. Jadi Rasulullah itu punya kedekatan hubungan dengan Abu Salamah dan Ummu Salamah. Kenapa? Abu Salamah itu saudara kandung susuan, jadi sepersusuan. Dan di zaman itu sebelum ada masalah dengan persusuan, itu kan saudara persusuan itu kayak saudara nasab. Makanya Rasulullah punya ini masalah atau punya hubungan dekat dengan mereka. Abu Salamah meninggal dunia, singkat cerita, pas Uhud, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam atau beliau radhiyallahu an meninggal dunia. Abu Salamah sedih gitu ya. Ummu Salamah sedih gitu. Beliau itu dilamar beberapa laki-laki, enggak ada yang mau, ditolak kabeh. Kenapa? Saking cintanya kepada sang suami. Pada waktu Abu Salamah meninggal dunia, itu pada waktu Abu Salamah masih sakit parah itu, Abu Salamah mengatakan, "Dek, saya itu mendengar Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mendapatkan musibah lalu berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku ini dan beri aku ganti yang lebih baik, niscaya Allah akan memberikan ganti lebih baik." Pada waktu Abu Salamah meninggal dunia itu langsung Abu Salamah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala dalam musibahku ini. Tapi begitu mau meneruskan doa, bingung. Ya Allah, beri aku ganti lebih baik. Arab yang ngomong itu tercekat di mulutnya. Siapa laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kira-kira anakku ndungung ngono kok ono to pikiran itu. Dalam pikiran dia enggak ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi karena itu syariatnya Rasulullah, tetap berdoa dengan doa itu. Ini akhirnya ya beberapa waktu dilamar oleh banyak wanita, ternyata wanita banyak laki-laki, ternyata beliau itu enggak mau. Rasulullah jadi sedih, mikirno istri dari saudaranya. Piye to Ummu Salamah iku dilamar karo wong kok gelem. Ngene. Kasihan gitu sendirian di negeri hijrah. Ramut anak-anaknya 4 kecil-kecil. Ngono. Maka akhirnya Rasulullah SAW sowan ke rumahnya gitu ya. Kemudian dilamar. Dilamar. Ummu Salamah bingung. Ngene. Dah, ngene. Langsung teringat doanya kemarin. Ternyata yang lamar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Jadi itu pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah. Ana pangkas sampai di sini singkat cerita ya, ikhwan, bahwa semua pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semua istrinya faktornya mirip-mirip. Enggak koyo sampean arep nikah nang ngono. Ndelok wong ayu pengin nikah. Enggak. Jadi Rasulullah SAW nikah beruntun itu sudah sepuh, itu sudah tua. Rasulullah nikah beruntun itu beliau sudah tua, itu pertama. Yang kedua, semua faktor pernikahan Rasulullah itu kayak tadi, kasus Hafsah, kasus Nyanyi Sauda, kasus Hafsah, kasus Ummu Salamah, sampai terakhir pernikahan dengan Maimunah. Jadi Maimunah. Jadi maka kalau mau poligami, poligamilah ala Rasulullah. Ini poligamilah ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gitu ya. Tapi insyaallah subhanahu wa taala ini kita pelajari, kita lanjutkan pada waktu yang datang. Bi idzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.